Maksudnya adalah antakbudallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Orang yang berbuat ihsan, ketika beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, berarti dia akan bersemangat. Barakallahu fikum. Adapun orang yang memang ternyata tidak bisa melihat Allah, maka dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena merasa diawasi, barakallahu fikum, maka dia berhati-hati ketika beramal. Ini ihsan terhadap Al-Khaliq, pencipta. Ini Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan terhadap makhluk adalah bazlun nada wa kaful adza wa taliqatul wajh. Berbuat ihsan kepada makhluk adalah mencurahkan kebaikan untuk makhluk dan dia menahan gangguan terhadap makhluk dan dia bermuka manis ketika bertemu dengan orang yang boleh padanya untuk kita bermuka manis ketika bertemu. Maka ini ihsan. Oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk ihsan adalah seorang majikan, tuan, berbuat baik, menuangkan segala kebaikannya untuk hamba atau budaknya atau pembantunya atau pelayannya. Dan juga tidak menyakitinya, yakni menahan gangguan terhadap hamba sahaya, budaknya atau pelayannya. Dan termasuk ihsan terhadap barakallahu fikum hamba budaknya adalah bermuka manis barakallahu fikum ketika bertemu. Maka kajian kita sore ini barakallahu fikum adalah terkait perbuatan ihsan dari seorang majikan atau tuan kepada budak atau pembantunya atau pelayannya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab uksuhum mimma talbasun. Bab berilah mereka pakaian. Berupa apa yang telah kalian, berupa apa yang sedang kalian pakai. Berilah mereka pakaian berupa atau semisal apa yang kalian pakai. Barakallahu fikum. Jadi tidak membedakan antara pakaian dirinya sebagai tuan atau majikan dengan pembantunya atau pelayannya atau budaknya. Namun hukumnya ini barakallahu fikum tidak sampai pada derajat wajib, namun sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan barakallahu fikum. Dan barang siapa yang melakukan demikian, berarti dia telah berbuat ihsan kepada budak, atau kepada pelayannya, atau pembantunya. Barakallahu'alaikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Abbad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad, qala, beliau berkata, haddatsana Hatim ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, an Ya'qub ibn Mujahid, dari Ya'qub bin Mujahid, Abi Hajroh, namanya Abu Hajroh, an Ubadata ibni al-Walid ibni Ubadah ibni Samit, dari Ubadah ibni al-Walid bin Ubadah bin Samit. Qala, dia berkata, kharajtu ana wa abi, natlubul ilma fi hadzal hayyi fil ansar. Kata Ubadah ibn al-Walid, termasuk cucu dari Ubadah bin Samit, barakakum radhiyallahu ta'ala anhum, menyatakan, aku dan ayahku pernah keluar untuk menuntut ilmu fi hadzal hayyi minal fi hadzal hayyi fil ansar, di kampung ini. Di kampungnya orang-orang Ansor. Qabla ayyahliku, sebelum kampung tersebut mengalami kerusakan. Fakana awwala man laqina Abu Yasar sahibun Nabi alaihi salatu wassalam wa ma'ahu gulamun lahu. Di kampung tersebut, orang yang pertama kali kami temui ketika menuntut ilmu dengan ayahnya, orang yang pertama kali ditemui di kampung tersebut adalah Abu Yasar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Abu Yasar bersama seorang budak miliknya. Wa ala Abil Yasar burdah wa ma'afiri. Ketika itu Abul Yasar barakakum memakai burdah, baju yang kainnya bergaris. Wa ma'arifi, dan ma'afiri barakakum, dan ma'afiri adalah sejenis baju Yaman. Jadi pakai baju bergaris dan barakafikum dirangkepi dengan baju, ya, kebiasaan orang Yaman. Wa ala ulamihi burdah wa ma'afiri, dan ternyata pada budaknya juga memakai burdah dan ma'afiri, sama seperti yang dipakai oleh tuannya, yakni Abu Yasar. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada Abu Yasar, kata Ubadah ibn al-Walid, ya ammi, wahai pamanku. Ini Abu Yasar adalah pamannya. Lau akhotta burdata gulamika wa a'taitahu ma'afiriyaka, sekiranya engkau mengambil burdah yang dipakai oleh budakmu dan engkau memberikan ma'afiri baju sejenis Yaman kepadanya, atau akhutta ma'ariyahu wa'atoytahu burdataka, atau barakafikum, engkau mengambil ma'afiri yang ada pada budak anda, namun memberikan burdah milik anda, ya, untuk diberikan kepadanya. Memberikan burdah yang engkau kenakan, kau miliki untuk diberikan kepadanya. Kanat alaika hullah au alaihi hullah, maka untukmu wahai paman, atasmu wahai paman, memiliki pakaian tersendiri, au alaihi hullah, dan atasnya memiliki pakaian tersendiri. Berarti ada perbedaan mana yang majikan, mana yang budak, begitu maksudnya. Barakakum. Jadi Ubadah Ibnul Walid melihat pamannya ini yang bernama Abul Yasar ketika ditemui di kampung tersebut, ya, di saat sedang menuntut ilmu, ya, Ubadah Ibnul Walid beserta ayahnya Al-Walid Ibni Ubadah Ibni Sumit ternyata mendapati pamannya itu pakai baju burdah dan ma'afiri, demikian pula budaknya pakai baju burdah dan ma'afiri. Nah, akhirnya Ubadah Ibnul Walid barakafikum itu usul supaya pamannya ini pakai burdah semua, ya, rangkep dobel, budaknya pakai ma'afiri semua, atau pamannya pakai ma'afiri semua, ya, pakaian sejenis atau sejenis pakaian Yaman, sementara budaknya memakai burdah semua. Jadi ada perbedaan. Barakafikum. Akhirnya Abul Yasar radhiyallahu ta'ala anhu fama saharoksi, kata Ubadah Ibnul Walid, lalu pamanku itu, ya, beliau mengusap kepalaku, ya, roksun, kepala, roksi berarti kepalaku. Waqala, lalu berdoa ketika mengusap kepala. Kepalanya, barakafikum, keponakannya. Allahumma barik fihi, ya Allah, berkahilah dia. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, keponakan. Basaru ainaiya hatain, dua penglihatanku ini. Wasam'u udhunayya hatain, dan pendengaran dari dua telingaku ini. Wawa'ahu qalbi, hatiku telah mencerna. Wa asyara ila niyati qalbihi nabi alaihi salatu wasalam yaqul, ketika mengatakan hatiku telah mencerna, memahami, beliau menunjuk, mengisyaratkan pada pangkal hatinya tentang sabda Nabi. Aku ingat tentang sabda Nabi, begini, sambil menunjuk hatinya. Yang aku dengar dari kedua mataku, aku lihat dengan kedua mataku, bagaimana Nabi bersabda ketika itu, yang aku temui, dan aku dengar dari kedua telingaku, dan aku cerna dalam hatiku terkait sabda Nabi. Beliau menyatakan, ata'imuhum mimma ta'kulun, berilah budak-budak kalian, pelayan-pelayan kalian, pembantu-pembantu kalian dengan apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, dan berilah mereka pakaian dengan apa yang kalian pakai. Barakalikum. Ini ya yang menjadi alasan kenapa Abu Yasar tidak membedakan diri dengan barakalikum budaknya. Sementara orang lain menilai kok sama, kok enggak ada perbedaan. Akhirnya ada yang usul, cobalah dibedakan. Barakalikum. Kemudian Abu Yasar radhiyallahu taala anhu menyatakan wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwan alayya min ayyakhudha hasanati yaumal qiyamah. Dan aku memberikan, kata Abu Yasar kepada keponakannya Ubadah bin Al-Walid, aku memberikan perhiasan dunia yang aku miliki kepada dia, kepada budakku ini, itu lebih ringan, lebih tidak ada harganya, alayya atasku, bagiku, min ayyakhudha hasanati yaumal qiyamah, daripada kebaikan-kebaikanku nanti pada hari kiamat diambil oleh budakku. Ya, diambil. Dia mengambil kebaikan-kebaikanku pada hari kiamat. Lebih baik saya memberi itu daripada barakafikum ada tuntutan nantinya di hari kiamat sehingga kebaikan-kebaikan tuannya atau majikannya barakafikum itu diambil oleh budaknya. Hadis ini akhrajahu Muslim fi sahihihi. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan rahimahullahu taala dalam syarahnya, beliau menyatakan faedah yang pertama, hubbus sahabati radhiyallahu anhum lil ilmi wa rihlatuhum fi talabihi. Cintanya para sahabat terhadap ilmu, amat cintanya para sahabat terhadap ilmu. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena ilmu itu ketika banyak atau sedikit tidak susah untuk menjaganya. Memang bisa hilang. Bertahannya ilmu tidak hilang apabila diamalkan. Dihafal, dimurojaah, diamalkan. Paling penting diamalkan. Oleh karena itu jarang ada imam sholat atau sholat sendirian lupa surat Al-Fatihah. Jarang. Tapi kalau surat-surat pendek atau yang agak panjang, banyak lupanya karena gak setiap sholat membaca itu. Demikian pula orang azan, jarang salahnya. Karena sering kalau dia sebagai muazin, ya itu yang sering dibaca. Beda dengan, itu ilmu. Beda dengan apa? Barakafikum, harta. Harus dijaga. Susah juga menjaganya barakallahu. Dan namanya ilmu itu akan menjaga pemiliknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan harta. Kalau harta perlu dijaga pemiliknya, ya, terbalik. Ketika ada orang mau mencuri, ilmunya mengingatkan, mencuri itu haram. Kamu sudah dapat dalilnya, sudah dapat ilmunya, enggak jadi. Barakalikum. Kalau harta, ya tidak peduli. Orang sholat, hartanya tidak mengingatkan dia terhadap akhirat. Barakalikum. Warihlatuhum fi talabihi, dan hadis ini menunjukkan, ya, bahwasanya para sahabat mereka itu terbiasa melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang namanya ilmu itu dicari, bukan kemudian ilmu itu datang dengan sendirinya. Sebagaimana barakallahu fikum disebutkan banyak sekali ya oleh para ulama barakallahu fikum, al ilmu yukta wala yati, kata Imam Malik rahimahullahu taala, ilmu itu didatangi, bukan kemudian ilmu yang datang dengan sendirinya. Diam di rumah, tidak taklim, tiba-tiba sudah pintar. Tidak, ilmu itu didatangi. Majelis taklim didatangi, ada ulama didatangi, ya, ada syekh didatangi. Barakallahu fikum. Kemudian juga ucapan para sahabat, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, bukan bersemedi, bertapa di gua ini, di lembah itu, di ujung sana, di tempat ini, tapi dengan belajar. Namanya belajar bukan otodidak, tetapi dengan guru. Barakallahu fikum. Maka para sahabat mereka terbiasa mencari ilmu, berjalan sana kemari, rihlah, dan menuntut ilmu hukumnya wajib. Sebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, masuk padanya muslimah. Kewajiban di sini apabila berkaitan dengan ibadah yang hendak dia kerjakan, maka wajib dia mengilmui, ya, terkait ibadah yang hendak dia kerjakan. Orang wajib sholat apabila sudah balik, maka wajib bagi dia mengerti, mengetahui, mempelajari, mendalami tata cara sholat yang benar. Demikian pula sebelumnya yang menjadi syarat-syaratnya, berwudu. Barakallahu fikum. Orang mau haji, mau umroh, demikian pula wajib mendalami ilmu haji atau umroh. Orang belum bisa berdagang karena pekerjaannya bukan pedagang misalkan, maka ketika dia hendak berdagang, bermuamalah, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang muamalah. Jadi sesuai dengan keadaan. Akan tetapi yang menjadi kewajiban untuk seluruh pihak adalah ilmu akidah. Maka ilmu akidah itu siapapun wajib untuk mengetahuinya. Baik dia itu sebagai tukang, sebagai dokter, sebagai petani, sebagai pedagang, semuanya wajib. Tidak ada barakallahu fikum udur-uduran, alasan-alasan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini mengisyaratkan adanya qisas pada hari kiamat dari seorang budak kepada tuannya. Manakala tuannya mendzaliminya, majikannya mendzaliminya. Barakallahu fikum. Hmm. Sebagaimana disebutkan tadi oleh sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwan alayya min ayyakhudha hasanati yaumal qiyamah. Dan aku memberikan perhiasan dunia kepada budak tersebut, berbagi, itu lebih baik, lebih ringan daripada besok pada hari kiamat dia menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya, berupa dia mengambil kebaikan-kebaikanku. Jadi mending berbuat ihsan daripada tidak berbuat ihsan. Mending berbuat ihsan daripada dia berbuat kebaikan, tidak berbuat ihsan, namun berbuat kezaliman, akhirnya di hari kiamat kebaikan-kebaikannya diambil. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan pada hari kiamat seorang budak atau orang yang levelnya, ya, statusnya tatkala di dunia itu lebih rendah daripada orang lain yang di atasnya, maka yang statusnya lebih rendah, barakallahu fikum, juga bisa mengkisos, ya, meminta keadilan. Pada yang ketiga, al-hasu alal mu'amalah al-hasanati al-mardiyah ma'al mamluk bisifatin ammah. Anjuran untuk bermu'amalah yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap budaknya yang dimilikinya secara umum. Ya, umum, masalah apa saja umum. Adapun wa fil it'am, terkait makanan, wal ilbas, terkait pakaian, bisifatin khosoh, maka itu merupakan muamalah yang khusus yang hendaknya juga diperhatikan terkait makanan dan pakaian. Misalkan majikannya, tuannya jalan-jalan, rekreasi, budaknya, pembantunya tidak diajak, tidak mengapa. Tetapi masalah makanan dan pakaian itu hendaknya diperhatikan. Fayustahabbu it'amul mamluki mimma ya'kulu malikuhu. Maka amat ditekankan, disenangi memberikan makanan terhadap budak, terhadap pembantu, terhadap pelayannya dengan apa yang dimakan oleh tuannya, oleh majikannya. Wa yustahabbu ilbasuhu mimma yalbas, dan disunnahkan, ditekankan memberikan pakaian, ya, terhadap budak yang dimiliki atau pelayan, barakallahu fikum, atau pembantunya dengan apa yang dia pakai. Tidak sampai wajib memang, kan, tapi sangat dianjurkan. Dan itu adalah ihsan terhadap makhluk. Badilun nada. Mencurahkan perhatian, kebaikan terhadap makhluk. Secara khusus, makanan dan pakaian itu diperhatikan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai, ya, pada riwayat yang sebelumnya yang telah kita perhatikan, ada sahabat yang terkadang memperhatikan, ya, berapa yang dia makan, apa yang saya makan, disamakan, barakallahu fikum, khawatir nanti sifat apa muncul sifat iri, akhirnya ada kezaliman dari pihak, barakallahu fikum, budaknya atau sebaliknya. Faedah yang keempat, ta'zimus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ahaditsan nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat radhiyallahu anhum amat mengagungkan, sangat mengagungkan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amaluhum biha mahma kallafahum dzalik. Dan para sahabat sangat berkafikum, bersemangat untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi, ya, mengamalkan kandungan dari hadis-hadis Nabi. Bagaimanapun, ya, tanggungannya tersebut, apapun bentuknya. Ini para sahabat. Barakalikum. Ketika Nabi menyebutkan, menyatakan, ata'imuhum mimma ta'kulun, waksuhum mimma talbasun. Berilah mereka budak-budak kalian, ya, pembantu-pembantu kalian, makanan apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian apa yang kalian pakai. Akhirnya Abu Yasar radhiyallahu anhu termasuk di antara sekian banyak para sahabat yang mengamalkannya, mengamalkan hadis tersebut. Barakallahu. Kemudian hadis yang terakhir, yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Sa'id ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, qala, beliau berkata, haddatsana Marwan ibn Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Haddatsana Al-Fadl ibnu Mubashir, telah menceritakan kepada kami Fadl bin Mubashir. Qala, beliau berkata, sami'tu Jabir ibnu Abdullah yaqul, aku mendengar Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusi bil mamlukin khaira. Kata Jabir bin Abdullah, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bermaksiat terkait mamlukin, budak-budak yang dimiliki. Dengan wasiat yang berisi kebaikan. Wa yaqul, Nabi menyatakan, mewasiatkan, ata'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makanan berupa apa yang kalian makan, wa albisuhum min lubusikum, ya, wa albisuhum min lubusikum, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian kenakan. Kemudian ada tambahan. Kalau tadi kan hanya dua, terkait makanan dan pakaian. Yang ini ada tambahannya. Wala tu'azzibu khalqallahi azza wa jalla. Dan janganlah kalian mengazab, menyakiti, menzalimi makhluk Allah azza wa jalla. Barakallahu'alaikum. Hadis ini derajatnya sahih. Barakallahu'alaikum. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini, Yang pertama, barakafikum, anjuran yang sangat untuk memberikan makanan kepada budak atau pembantunya dengan apa yang dimakan oleh tuannya. Ini anjuran ini untuk tuan atau majikannya. Dan anjuran bagi majikan untuk memberikan pakaian apa yang dia pakai terhadap budak atau majik atau pelayannya atau pembantunya. Faedah yang berikutnya, pada hadis ini ada perhatian secara khusus ya, perhatian secara khusus supaya tidak menyakiti budak, tidak mengazab, barakafikum, tidak menzolimi. Kenapa demikian? Karena perbuatan tersebut, tidak mengazab, tidak menzolimi, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa mengagungkan Allah? Semata-mata tidak menyakiti, tidak mengazab. Karena anna khalqallahi laisu milkan lisayyidihi. Karena makhluk Allah itu bukan milik tuannya secara penuh. Ya, maka tidak boleh diazab, didolimi, disakiti, tidak boleh. Karena bukan milik dia secara penuh. Karena hukum asal, baik itu majikan maupun ya budaknya, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai bentuk kita mengagungkan Allah, terkait budak atau pembantu kita adalah jangan mendoliminya. Karena sama-sama milik Allah. Barakah fikum. Memang ketika di dunia mungkin dia punya wewenang kekuasaan untuk mendolimi. Ya, punya kekuatan mendolimi budaknya. Mau menuntut keadilan, kemungkinan pelayan, pembantu atau budaknya tidak bisa tatkala di dunia. Akan tapi nanti di akhirat tidak ada lagi yang namanya barakafikum ya, sesuatu yang tersembunyi, semuanya akan terbuka. Disidang dengan adil. Maka yang mendolimi dia yang harus menanggung ya kezaliman yang telah dia lakukan. Dikisos, barakafikum. Faedah yang berikutnya, wajibnya menunaikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakakum. Wajibnya menjalankan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait budak atau pelayannya. Karena wasiat beliau ya barakahikum merupakan wasiat yang baik. Barakahikum. Maka kita wajib. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa hifdhakumullah. Barakah fikum.